Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih belum kompak ya, yang di luar masih belum kelihatan. Yanti yang menjawab salam, saya doakan semoga sehat selalu. Keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Anaknya soleh. Utang-utangnya lunas. Paling kenceng ya. Anaknya sehat dan soleh. Yang belum dapat jodoh, saya doakan dapat jodoh. Yang sudah punya jodoh, kita doakan supaya sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan kita, memberikan hidayahnya kepada kita, meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di Masjid Al Aman Sidoarum dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salam selawat kita sampaikan kepada manusia yang pernah tercipta, yang tiada duanya, hingga akhir zaman nanti, yang selalu kita teladani, kita tiru, yang selalu kita contoh sehari-harinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, beserta dengan keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada, mendapatkan syafaatnya nanti di Talaqul Qasar di Yaumul Qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, untuk kali ini Masjid Al-Aman kedatangan tamu yang luar biasa sekali, dan untuk kali ini memang ada yang spesial. Maka dari itu segala sesuatunya menjadi spesial. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada para asatid, Ustaz Abdul Somad yang telah hadir di Masjid Al-Aman Sidoarum, dan juga kepada jamaah dari manapun Anda berada. Selamat datang ahlan wa sahlan di Masjid Al-Aman Sidoarum. Di sini ada yang lokasinya paling jauh, lebih jauh dari Ustadz Abdul Somad, yang datang langsung hanya khusus untuk ikut ini ada? Dari tadi? Ya. Oh, Jambi, Masya Allah. Khusus ini ya, bukan ngekos ya. Ya. Dan untuk... Ya, untuk tidak perlu berlama-lama lagi, kita awali dulu untuk majelis ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama. Oh, iya. Baik, untuk yang pertama, beberapa sambutan mungkin dari pengurus yayasan, Pak Pujo. Untuk Bapak Pujo selaku pengurus yayasan, mungkin bisa memberikan kata sambutan, Jo. Mohon untuk memberi jalan teman-teman MBC, BMC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah lelah, yang tak pernah memberikan kita kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, khususnya pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menyaksikan sekaligus mendengarkan tausiah dari Ustadz yang menurut saya luar biasa, yaitu Ustadz Abdul Somad. Salam, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya. Semoga sumrambah sampai umat Islam di akhir zaman. Abdul Somad adalah Ustadz yang luar biasa. Pak Ustadz, saya sampai ndredeg, Pak. Ya. Saya dosen tetapi biasa menghadapi semua bersama Pak Prof. Dianto, tetapi hari ini dredeg karena ada barokah, ada kehormatan di Masjid Al-Aman dan saya sebagai pengurus. Jazakumullah khairan khathirah. Semoga Allah memberkahi siar Islam kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, untuk acara nanti akan diserahkan kepada MC dari panitia Ojo Leren Dadi Wong Api, yaitu Kang Dalil ya. Tapi sebelum saya serahkan, saya pengen dengar nih semangatnya dari jamaah semua. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Semoga giroh Islam selalu menyertai dan semangat kita dalam menuntut ilmu dan terus selalu menjaga ukhuwah. Kepada Kang Dalil, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat yel-yelnya kita ya? Ada yang masih ingat di sini? Kalau nggak ingat, saya akan ingatkan kembali. Kalau MC-nya tanya, Ojo Leren Dadi. Oke, kita cek suaranya. Ojo Leren Dadi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, haqqa hamdi. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiba mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdihu wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fassali wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa duriyatihi wa man tabi'um bi ihsani ila yawmin hada wa ba'dih. Summa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya sudah semangat tadi, sudah sempat dites sama MC yang awal-awal tadi ya. Masya Allah, luar biasa. Pada kesempatan bagi hari yang mulia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan berlama-lama lagi karena tentu para jamaah sekalian sudah menunggu para asatid kita untuk memberikan nasihat-nasihat terbaiknya untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuka, mari kita buka majelis ilmu pada pagi hari dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya para jamaah sekalian, akan ada pemutaran film. Betul ya panitia, ada pemutaran film. Jadi, oh baik. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali pada bahwasannya Ojo Leren Dadi Wong Api ini akan diisi oleh serangkaian acara. Jangan lupa nanti jam 9 akan ada acara lagi di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Kemudian di sore hari, pada hari ini akan ada acara juga di Teras Dakwah. Monggo para jamaah yang punya waktu luang, waktu yang lapang bisa hadir di Gedung Muhammadiyah dan juga di Teras Dakwah dari jam 9 sampai sore hari nanti. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada para asatid yang sudah duduk di depan ini untuk sebelum ke tablik akbarnya Ustadz Abdul Somad, tentu kami mempersilahkan para asatid yang duduk bersama kita di depan untuk memberikan, untuk menyapa-nyapa jamaah terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik yang semoga senantiasa selalu tercurah lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya Heru Kusuma Hadi mengucapkan ucapan salam dan sapa. Wahayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim kami kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim dan jajaran asatid yang lainnya. Wabil khusus juga seluruh teman-teman dari panitia Ojo Leren Dadi Wong Api dan juga seluruh jamaah di sini. Jika saya bertanya kepada para jamaah, ingin matinya, kalau mati, tapi kira-kira ingin apa enggak ya? Kalau ingin mati, anggap saja kita ingin mati, kira-kira dengan cara apa? Satu, dengan cara mati. Dua, dengan cara mate. Tiga, dengan cara bongko. Kalau ditanya milih yang mana? Kita milih wafat, katanya seperti itu. Kenapa? Karena ada maknanya. Kalau mati, nikmati wis ganti. Mate, nikmati wis entek. Bongko, diobong nang neroko. Tapi kita tidak berharap sebagai sosok yang su'ul khotimah dalam wafatnya kita nanti. Maka kita berharap ada satu kata yang nanti akan kita ucapkan. Saya hanya singkat menyampaikan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon para jamaah, Bapak Ibu mengikuti kalimat ini. Sekali lagi mohon diikuti. Ya Rabbi. Qad amiltu. Amiltu. Li walahum. Li walahum. Sekali lagi, ya Rabbi. Ya Rabbi. Qad amiltu. Qad amiltu. Li walahum. Li walahum. Artinya adalah ya Allah, qad amiltu, aku telah melakukan segala amal solehku, li untuk diriku, walahum, dan aku niatkan untuk mereka. Kapan ucapan ini tersampaikan? Saat ada seorang ahli surga, kemudian dia memasuki surga, mencari orang tuanya tidak ada, mencari pasangannya tidak tampak, mencari buah hatinya juga tidak ditemukan. Maka sedihlah orang ini. Bayangkan masuk surga merasa sedih. Apa yang terjadi? Bertanyalah ahli surga ini kepada malaikat, di manakah orang-orang yang aku sayangi? Jawaban malaikat, lam yablughu darajataka, belum masuk derajatnya sebagaimana kamu ahli surga. Maka kemudian ahli surga ini berucap sebagaimana yang kita ucapkan tadi, ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, selama di dunia aku melakukan segala amal kebaikanku, aku niatkan untuk aku dan untuk mereka semuanya. Walhasil, Bapak Ibu para jamaah, orang-orang yang dicari tadi akhirnya dikumpulkan oleh Allah di surganya. Maka duduknya kita, majelis ini, ukhuwah kita ini, semoga tidak hanya kita nikmati di dunia, insya Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Terima kasih, ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik cik, wah, tadi kita sudah sedikit mendapatkan sapaan nih. Saya mau nyapa dulu, Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para jamaah di sapa dulu Bapak ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi Boni dari Bandung. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Segitu aja, terima kasih. Masya Allah. Love you. Karena Allah. Udah. Oh iya. Baik, selanjutnya ada Ustadz Luqman di sini. Monggo Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Luqmanul Hakim dari Pontianak, Kalimantan Barat. Berdoa di subuh hari ini semoga semua jamaah yang hadir selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Dan semoga Allah izinkan kita hatinya tenang, hidupnya bahagia, rezekinya penuh berkah, istiqomah sampai jannah. Amin. Bersaudara sampai surga. Amin. Ojo leren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz Luqman. Di sebelah kanan nih, sebelum menuju ke Ustaz Abdul Somad ya, ada temannya pesulap merah di sini, insyaallah. Ustaz Faizar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo disapa dulu Ustaz para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ikuti apa yang saya baca. Masya Allah. Serius. Dekatkan tangannya ke mulut. Bismillahilladzi. Bismillahilladzi. La yadurru. La yadurru. Ma'asmihi. Ma'asmihi. Syai'un. Syai'un. Fil ardi. Fil ardi. Wala fis sama'i. Wala fis sama'i. Wahuwa sami'ul alim. Wahuwa sami'ul alim. Bismillahilladzi. Bismillahilladzi. La yadurru. La yadurru. Ma'asmihi. Ma'asmihi. Syai'un. Syai'un. Fil ardi. Fil ardi. Wala fis sama'i. Wala fis sama'i. Wahuwa sami'ul alim. Wahuwa sami'ul alim. Bismillahilladzi. Bismillahilladzi. La yadurru. Ma'asmihi. Ma'asmihi. Syai'un. Syai'un. Fil ardi. Fil ardi. Wala fis sama'i. Wahuwa sami'ul alim. A'udzu billahi al-'azim. A'udzu billahi al-'azim. Wa biwajhihil karim. Wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim. Wa sultanihil qadim. Minash shaytanir rajim. Minash shaytanir rajim. A'udzu billahi al-'azim. A'udzu billahi al-'azim. Wa biwajhihil karim. Wa wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Yo, kita tiupkan bareng-bareng, usapkan dari kepala sampai kaki ya, biar enggak ngantuk ketika nanti dengerin kajiannya gurunda kita Al-Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Salim Afillah. Ya, saya mengenalkan diri saya Muhammad Faizar Hidayatullah dari Sokaraja Banyumas. Ya, tempat teman sharingnya pesulap merah. Ya, kalau saya perukiah biru. Insyaallah barakallahu rahman. Ya. Ya, mungkin itu aja ya biar enggak terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Habib Ja'far, monggo. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Rasulullah yang paling faham maknanya. Ketika beliau membangun Masjid Nabawi, yang dibangun bukan fisik yang megah. Lantainya pasir, batang kurma jadi tiangnya, kemudian atapnya dari pelepah kurma. Fisiknya sederhana, tapi fungsinya luar biasa. Yang dibangun fungsinya dimakmurkan. Masjid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mendidik generasi dari yang kecil remaja sampai yang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur politik dari dalam masjid, sosial masyarakat, memimpin militer dan seluruh aktivitas kaum muslimin. Peradaban dimulai dari masjid. Orang yang membangun fisik masjid tanpa memakmurkannya ibarat orang membangun rumah di surga tapi tidak ditempatinya. Ada rumahnya tapi orangnya tidak masuk surga karena hanya nyumbang ketika pembangunan tapi tidak ikut andil dalam memakmurkannya. Di antara memakmurkannya yang disampaikan imam tadi, dibaca oleh imam dalam sholat, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim, yaitu membacakan ayat Al-Quran, mentazkiyah, mengajarkan ilmu dan hikmah. Sebuah doa yang diucapkan Nabi Ibrahim, Khalilullah, dan baru terkabul 4000 tahun setelahnya dengan diutus Rasulullah SAW. Siapalah kita yang hari ini doa minta nanti sore sudah terkabul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga kepada Ustaz Salim Afillah, kami persilakan untuk menyapa jamaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadrat al-Fadil, hadrat al-Mukarramin, guru-guru kita, hari ini hadir Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Maka yang kita ingat, guru-guru kita yang hadir pada hari ini, yang pertama yang kita muliakan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, maka tentunya yang kita ingat pada hari ini adalah Tauhid. Karena Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak melupakan untuk mengingatkan haknya orang tua. Hatta ketika Allah menceritakan seorang di dalam Al-Quran yang bernama Luqman Al-Hakim, berkata kepada anaknya, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim, maka yang diwasiatkan oleh Allah disisipkan di tengah-tengah nasihat Luqman untuk anaknya adalah wa wasainal insana biwalidayh. Itu ada di surah Luqman. Maka di sebelah Ustaz Abdul Somad ada Ustaz Luqmanul Hakim. Dari tauhid bersambung ke bakti kepada orang tua, maka yang berikutnya adalah bahwa kita bertauhid, berbakti pada orang tua, membangun umat terbaik. Umat terbaik itu Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Maka karena kita bicara tentang khairu ummah, hadir bersama kita Ustadz Khairu Kusumahadi. Dijawakan jadi Heru Kusumahadi. Ketika menjadi sebaik-baik umat, maka tadi Habib Ja'far Al-Jufri membacakan hadis bahwa mambana masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah di bumi, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kata bana itu kalau dipasifkan menjadi bunia. Maka hadir bersama kita untuk mengingatkan bahwa kita harus selalu membangun masjid dan membangun jamaah. Ustadz Handi Bunia. Sehingga kita bersama-sama dengan Habibana Ja'far Al-Jufri dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib adalah pemimpin para muhajirin di Habasyah. Maka beliau memimpin bagaimana menyampaikan tauhid kepada seorang raja dan para uskupnya di Habasyah dengan cara yang bijaksana, dan berhijrah lagi menuju ke Madinatul Munawwarah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian syahid di dalam peperangan Mu'tah sebagai salah satu panglima yang kelak oleh Allah diberikan dua sayap baginya di surga. Maka ojo leren dadi wong apik itu ojo leren hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, langsung berangkat jihad, syahid fi sabilillah, sampai cita tertinggi kita al-mautu fi sabilillah seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ini tidak berani memelesetkan. Nah, yang terakhir tentu Bapak Ibu mudah-mudahan senantiasa sehat jasmani dan rohani. Dijaga Allah dari segala bahaya dan madarat karena sudah booster pakai Pfizer. Aman itu. Karena Pfizer-nya hidayatullah. Dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita minta tak henti-henti. Booster kita sehari semalam 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa untuk selalu mencari hidayahnya Allah di balik booster yang selalu kita minta kepada Allah 17 kali sehari. Barakallahu fikum. Itulah guru-guru kita yang hadir ke sini, dan kita semua insya Allah selamat ke hadapan Allah kalau datang dengan Bikol bin Salim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare jamaah api? Saya amat sangat merasa senang bisa ikut menjadi peserta yang ke-7 dari kontes Dai Yogyakarta 2022 ini. Mudah-mudahan mendapat SMS terbanyak. Amin, amin. Karena semua peserta sudah diruqyah, dan bagaimanapun juga kita semua akan kembali kepada Allah. Yang kita bawa itu hanya satu, tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Intinya bagaimanapun yang kita hadapi saat ini, ojo leren dadi wong apik. Apa itu arti apik? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakah Rahman. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan roastingan syariah ya, dari Ustadz Salim Afila. Satu-satu, Masya Allah. Dan Masya Allah, tabarakah Rahman, jamaah sekalian, tentu pada pagi hari ini yang kita tunggu-tunggu adalah acara puncak yang tentu tausiahnya sudah kita nanti-nantikan. Tadi baru dikasih openingnya dari beliau. Beliau adalah Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDESA PhD. Masya Allah, namanya panjang luar biasa. Insya Allah tausiahnya juga akan panjang pada pagi hari ini. Maka tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada gurunda kita Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDESA PhD. Waktu dan tempat kan kami persilakan, tapi kami persilakan Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan tenggiri. Sudah lama saya tausiah, baru ini disuruh Ustaz Salim berdiri. Mudah-mudahan semua para asatiz kita diberikan umur yang berkah, sehingga dengan umur yang panjang itu kita selalu mendapatkan nikmatnya insyaallah. Bapak ibu hadirin hadirat, tokoh masyarakat, pengurus masjid yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka satu hari ini dia mendapatkan tanggungan, tanggung jawab di bawah pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dijamin keselamatannya sampai subuh besok. Yang tidak salat subuh hari ini, apa boleh buat? Tidak ada garansi. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat subuh itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asyams, sampai terbit matahari. Setelah itu summa yusalli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita semuanya bisa berangkat haji dan umrah, dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Kecuali yang tadi malam sudah diundi, dan kabarnya ada sekali lagi undian, sisa kertas 9.999. Saingannya banyak sekali. Tapi kalau Allah mengatakan jadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Api A-nya itu adalah Allah sebagai tujuan hidupnya. Kalau yang jadi tujuan hidupnya hanya ingin viral, maka tidak perlu prestasi, cukup dengan sensasi. Makanya banyak sekarang orang ingin viral dengan sensasi. Bolak-balik nyebrang enggak ditabrak truk, ditabrakkan diri ke truk, viral. Banyak orang sekarang membicarakan yang tidak dia pahami. Yang penting ngomong, yang penting bicara, karena targetnya bukan Allah. Sedangkan kita, semua perbuatan kita ini adalah atas nama Allah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak bernilai, tak ada pahalanya. Makanya amal kita ini semua kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur, supaya tidur itu bernilai ibadah, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, nanti tertidur. Alhamdulillah sudah diruqyah. Ruqyahnya bukan tanggung-tanggung, ruqyah booster lagi. Lalu kemudian sebelum masuk toilet, tempat setan, tempat najis, kotor, kita tetap membaca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, aku sebut namamu, lindungi aku dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan itu pun enggak ada LGBT. Jadi LGBT itu lebih parah daripada saya. Bukan saya yang ngomong. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, kita sebut nama Allah, tidak ada satu pun yang bisa mengganggu kita. Sudah dibacakan tadi. Dibacakan, didekatkan tangan ke mulut, masuk doanya ke dalam hidung, ke dalam otak, ke dalam tangkai jantung, diusapkan ke wajah, ke badan, ke kepala, ke kaki. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, kalau ku sebut namanya, tidak ada satu pun yang bisa memudaratkan, mengganggu, menyantet, menganiaya, menimbulkan segala yang negatif fil ardi, di bumi maupun di langit. Makanya saya ketika ditanya, diundang di atas meja makan ada kepiting, ada udang, ada durian. Di samping itu ada bupati, ada kapolres, ada dandim. Gak ada yang berani makan. Saya bilang kenapa takut? Gak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Terus nanti kalau kolesterol naik Pak Ustaz, saya gak tanggung jawab. Allah sebagai tujuan. Jadi kalau kita jadikan jabatan sebagai tujuan, jabatan akan berakhir paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Kalau yang kita jadikan target tujuan adalah harta kekuasaan, harta akan binasa. Berapa banyak orang Yogyakarta ini yang kaya-kaya? Berapa banyak orang Yogyakarta ini yang jabatannya tinggi-tinggi? Tapi yang dibawa oleh Ustadz Salim, saya dibawa Ustadz Salim hari Jumat yang penuh barokah ke tempat orang yang Allah menjadi tujuan hidupnya. Pertama saya dibawa ke makam Mbah Kiai Haji Muhammad Munawwir yang hidupnya hanya untuk kitab suci Al-Quranul Karim. Syaikhul Muqri'in, Syaikhul Huffaz, semua ahli kiraat di Nusantara, semua penghafal Quran, sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Mbah Kiai Haji Muhammad Munawwir. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa menjadi penghafal Quran. Makam yang kedua, saya dibawa kepada makam Kiai Haji Ahmad Dahlan yang seluruh universitas-universitas, kampus-kampus, rumah sakit, tokoh-tokoh yang ada dari mulai desa, kecamatan sampai pusat di Jakarta berhutang budi, berhutang jasa kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Dibawa saya kepada orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk dakwah, hartanya diwakafkan fisabilillah. Ketika kau berjuang atas namaku, kata Allah, maka hari boleh berganti, zaman boleh berubah. Tapi sampai hari ini, meninggal 1923, sekarang sudah 1923, sekarang sudah 2022. Tahun depan 100 tahun wafatnya beliau, tapi namanya masih dikenang. Kita 3 hari enggak posting orang lupa. Jadi Allah mau menunjukkan kepada kita melalui Ustadz Salim, seakan-akan Ustadz Salim ingin mengatakan ke saya, Ustadz Somad, kalau kau beramal, Allah yang menjadi tujuanmu, Allah akan mengekalkanmu. Tapi kalau kau beramal dirimu, egomu, popularitasmu, hawa nafsumu, semua seperti debu dihembus angin. Tak bermakna. Seperti asap menggumpal besar sampai akhirnya ditiup angin kian kemari. Tak ada yang tersisa. Yang sisa apa? Yang sisa hanya sekedar fata morgana. Maka kalau ingin kekal abadi, jadikan Allah sebagai tujuan. Makanya mereka berkata, Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Engkau yang kumaksud ya Allah, ridhamu yang kucari. Tapi kenapa kita mesti ke masjid? Jangan, kadang banyak juga jamaah ini, apalagi anak-anak muda udah ngaji, dia cerdas, bisa dibelok-belokannya ini pengajian ini. Besok diajak sama temannya sholat, ayo kita ke masjid. Tujuan kita bukan masjid, Allah. Ini kalau ada orang begini, jangan dilawan. Terus diruqyah aja. Karena otaknya sudah dibengkokkan setan. Makanya sebelum baca Quran itu kita minta perlindungan kepada Allah. Idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena setan pun bisa menyelewengkan penafsiran-penafsiran Al-Quran. Kamu enggak sholat, sholat itu hanya gerakan, sholat itu hanya kata-kata, yang penting Allah. Pejamkan matamu, maka saat itu bukan sholat, itu sholat matamu. Bagaimana kita mau sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya disusul yang kedua, api. Allah sebagai tujuan, api jangan hanya Allah. Karena kita tidak melihat Allah, kita diberikan Allah rahmat yang besar. Siapa dia? Api. P, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mereka datang, kami percaya kepada Allah, kami cinta kepada Allah, langsung turun ayat. Qul, katakan. Kalau pakai kop, qul, katakan. Kalau pakai kap, qul, makanlah. Qul, katakan. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tidak ada jalan kepada Allah kecuali jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berangkat dari hotel menuju Masjid Al-Aman. Al-Aman. Menuju Masjid Al-Aman, tapi ada jalannya. Jalan itu dibawa oleh siapa? Oleh pembimbing. Ikuti jalan dia, selamat. Siapa yang bawa ustaz kemari? Iya, ini tadi anak-anak motor. Maka pakai BMC. BMC. Bikers Muslim Ceria. Walaupun salah jalan. Jadi mesti ada jalannya. Jalan itu bahasa Arabnya syari'ah. Syari' jalan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jalan ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mengikut jalan lain, nyasar, sesat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang Jadi memang setiap 15 menit dia ganti mikrofon. Luar biasa Masjid Al-Aman. Saya tadi heran kok mati, saya lihat, 15 menit. Jadi setiap 15 ganti, 15 ganti. Kalau di tempat lain 15 menit enggak hidup, diruqyah. Kalau di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kalau sedang ceramah mikrofon mati itu enggak terlalu pusing. Cuman di beberapa tempat kadang panitia ada bisik, Ustaz tolong diulang dari awal. Saya aja enggak ingat, apalagi yang dengar. Tapi Alhamdulillah, Allah tahu kelemahan kita, maka dia turunkan rahmatnya dengan mengirimkan otak-otak manusia yang berpikir, berkreasi. Karena kita tidak hidup di zaman Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang ingatannya luar biasa. Kita tidak hidup di zaman Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari yang ingatannya luar biasa. Kita tidak hidup di zaman seorang bernama, saya pun lupa namanya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi yang dikenal dengan nama Abu Hurairah. Allah tahu kita tidak ingat. Allah tahu kita tidak kuat ingatan, maka dia kirim makhluk. Makhluk itulah yang sedang merekam sekarang. Nah, ini namanya enggak usah disebut karena ini dari Jogja, Oppo. aku ya ora popo. Akhirnya mereka nih yang mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu yang tidak ingat ceramah subuh ini, tinggal ditonton saja, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jalannya sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya itu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal diteruskan oleh sahabat, sahabat meninggal diteruskan oleh tabi'in, tabi'in meninggal diteruskan tabi'in, tabi'in sampai kepada Imam Mazhab, Imam Mazhab punya murid-murid, sampailah ke guru kita, sampailah ke para asatiz, asatiz guru-guru kita yang belajar di pondok-pondok pesantren. Maka jangan ragu, jangan khawatir, semua yang ada di depan ini adalah guru-guru kita, masih dalam bingkai Ahlus Sunnah wal. Kalau Ustadz Salim itu mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran, hadis, fikih, sirah, sejarah, usul fikih, bahasa Arab. Kalau Habib Ja'far punya nilai plus, dia warisi ilmunya, dia warisi darahnya. Al-Jifri, Al-Haddad, As-Saqaf bin Syihab bin Syekh Abi Bakar, ini adalah zuriat-zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak warisi darahnya, warisi ilmunya. Dapat dua-duanya, alhamdulillah. Memang Ustaz Abdul Somad enggak mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Saya ini Pak Ustaz, darah Nabi Adam pun enggak. Berarti keturunan monyet. Karena semua kita ini keturunan Nabi Nabi Adam. Ustaznya ngomongnya kok nyelekit, belum sarapan memang gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah neko-neko, enggak usah nyari jalan lain. Ikuti saja jalan yang sampai kepada Allah. Jalan siapa itu? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh jamaah, selesai sholat Jumat ini tolong jangan keluar dulu, karena ada di antara saudara kita akan bersyahadat yang akan dibimbing oleh imam. Ikut ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengaku tiada Tuhan selain Allah. Berikutnya akui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna was Rasulullah. Abdul Somad ini bukan utusan Allah. Doakan supaya dia mewarisi, menjadi pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi lagi sesudah dia. Wala rasula ba'dah. Tidak ada lagi rasul sesudah dia. Tiba-tiba ada yang mengatakan, ini nabi yang benar-benar. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku nanti, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Nama Nabi kamu siapa? Muhammad. Oh, yang benar itu nanti terakhir itu namanya bukan Muhammad, namanya Ahmad. Nih, mana orangnya? Kebetulan nama dia Ahmad. Kalau begini memahami Al-Quran, semua orang kepedean. Setiap ketemu nama dia ada dalam Quran, berarti dia Nabi yang ke-26. Siapa nama kamu? Ahmad. Ini ayatnya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Saya Nabi ke-26. Nanti datang lagi yang ke-27. Yauma ya la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Ini Nabi ke-28. Datang lagi yang ke-29. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasehatinya, la tusyrik billah. Ini ke-28. Tapi akhir dari semua nabi-nabi itu adalah yang di juz 30. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dan dialah penutup para nabi dan rasul. Tolong ceramah ini jangan dipotong. Ini bisa jadi penista agama. Saya cuma mau ngajarkan, ngelawan orang yang ngeyel ngatakan ada lagi nabi dengan berdalil macam-macam ini tidak perlu dilawan dengan ngamuk, cukup dengan logika akal. Tapi orang bisa begini kalau dia ngaji. Kalau dia ngaji, oh, jadi kalau namanya ada dalam Al-Quran lalu nabi. Iya. Nih, saya sedang mengajarkan anak-anak muda, Masya Allah tabarakallah. Polisi-polisi itu ngaji sehingga ketika nangkap aliran sesat, ada ngaku Jibril, ditangkap. Ada ngaku nabi, ditangkap. Terus dikonfrontasi. Kamu Jibril? Iya. Pernah ketemu nabi? Enggak. Berarti nabi palsu. Kamu nabi? Iya. Pernah ketemu Jibril? Enggak. Berarti Jibril palsu. Dua-dua tangkap, masuk. Tinggal diperlukan kecerdasan sedikit saja untuk menangani manusia-manusia akhir zaman yang mengaku nabi, mengaku rasul dan lain sebagainya, mengaku Imam Mahdi, mengaku macam-macam. Maka sudah ditegaskan la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita tinggal mengikuti saja dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak menyebut namanya, keislaman kita tidak diakui. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tidak menyebut namanya, solat kita tidak sah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul taibatulillah. Assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum menyebut namanya. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Belum menyebut namanya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Khatib naik ke atas mimbar. Ini masjid apa musola? Mana mimbarnya? Mimbar naik ke atas. Masya Allah. Khatib yang enggak tahan tempat tinggi, jangan milih jadwal khutbah di Masjid Al-Aman. Sampai ke atas goyang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib naik ke atas mimbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang tidak mengikuti dia tidak akan diakui, tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan untuk menyebut namanya kepada anak-anak kita dari kecil. Ponakan saya waktu 10 tahun, saya pulang 2008. 2008 saya pulang, lagu-lagu anak kecil waktu itu yang tren. Muhammadku, Muhammadku, Muhammadku, Muhammadku. Tapi kan anak ini baru pandai ngomong, mamaku, mamaku, mamaku. Setiap anak-anak kecil itu pasti ada lagu khasnya ketika dia kecil. Maka buatkanlah lagu anak-anak kita yang mengingatkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nabina. Ingatkan dia kepada nabi. Apa lagi nih? Oh, 15 menit lagi. Jadi setiap 15 menit itu ada. Tiat-tiat. Oh, masyaallah tabarakallah. Luar biasa Masjid Al-Aman. Luar biasa. Di tempat lain itu kadang iklannya kan diumumkan di masjid. Kepada semua jamaah, harap datang ke pengajian. Ustadznya udah nunggu setengah jam. Tapi di Masjid Al-Aman tadi pakai iklan. Iklannya seperti di TV-TV. Luar biasa. Masjid-masjid lain tolong share. Kalau bisa kirimkan iklan tadi ke Instagram saya mau posting di Instagram yang followernya 7 juta itu. Supaya masjid-masjid lain ini berpikir cerdas. Kenapa Masjid Al-Aman bisa? Tapi bayar artisnya mahal. Tadi saya lihat, enggak. Itu yang ngomong, itu yang jawab. Itu yang nyawa, itu yang jawab. Orangnya, si orangnya itu. Hah? Mas Heran. Oh, ada lagunya itu. Mas Heran. Oh, Mas Heran. Kok artisnya satu jadi dua? Sici kok isoloro ya? Nanti tanya itu bagaimana bisa buat iklan luar biasa. Lalu kemudian saya di mana-mana biasanya tausiah itu ustadznya kayak tadi malam 3. Bisa sampai 7 gini, Masya Allah. Kenapa enggak 9 aja sekalian? Artinya apa? ada sesuatu kreasi-kreasi anak muda yang luar biasa, maka insyaallah tabarakallah, apa yang kita lakukan di Masjid Al-Amanah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat masjid-masjid lain, karena ini ditonton dari dunia sampai akhirat. Masa iya Pak Ustaz ini ditonton di alam barzah? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fa sayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kamu. Yakin Allah melihat amal kita? Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Yakin Rasulullah melihat amal kita? Dari bunyinya enggak yakin. Malaikat menunjukkan amal kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya khairal khalqillah, ya safwatallah, ya abdallah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amal umatmu yang sedang duduk mengisi masjid. Allah melihat, Rasulullah melihat. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman melihat. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud orang beriman di situ diantaranya adalah bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia sedang nonton acara ini di alam barzakh secara live dan enggak macet-macet. Enggak ada. Kadang kalau kita nonton streaming itu kan kadang ustadznya mic-nya berhenti. Mereka nonton di alam barzah tanpa ada macet-macet. Yakinkah bapak ibu bahwa bapak-bapak punya bapak-bapak, ibu-ibu punya ibu-ibu, bapaknya bapak-bapak, ibunya ibu-ibu sedang menonton kita di alam barzah? Bapak saya, ayah saya dengan emak saya sedang menonton saya di alam barzah. Oh, anakku Abdul Somad sedang berada di tengah orang-orang soleh di Yogyakarta. Bayangkan kalau bapak-bapak almarhum ibu-ibu di alam barzah sedang nonton anaknya lagi turu. Apa kata ibunya? Nyesal aku melahirkan kamu. Lahir cuma untuk tidur. Mendingan kamu mati. Kasar sekali Ustaz ngomongnya. Memang begitu kalau belum sarapan. Dia memang setiap 30 menit kita ulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banggakanlah orang tuamu dengan amal-amal sing apik. Insyaallah amal subuh iki apik kabeh. Semua yang hadir ini apik semuanya insyaallah, baik laki-laki maupun perempuan, karena apik itu enggak ada mu'annasnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, A, Allah sebagai tujuan. B, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I, ihsan, maqam level yang paling tinggi. Pertama, Islam. Kedua, iman. Pertama, iman. Kedua, Islam. Yang paling tinggi adalah ihsan. Semoga kita sampai kepada ihsan. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja, menengai. Terus temannya nanya, "Sampean kok orang ngomong pas ustaz bilang ihsan?" Wong bojoku ihsan. Ihsan adalah maqam level tertinggi. Apa itu iman ya Rasulullah? Antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu Islam ya Rasulullah? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa engkau sedang dilihat Allah. Semua yang berada di sub pertama tadi tidak ada yang berani mendongakkan kepala. Allahu Akbar. Semuanya tertunduk. Padahal kita punya mata, kita bisa melihat ke atas, kita bisa melihat ke kiri. Kenapa Ustaz Abdul Somad tadi waktu sholat enggak melihat ke depan? Karena kamera menyala, guys. Bayangkan kalau Ustaz Abdul Somad ngelihat, ini netizen kan nyari dosa terus kerjanya. Dia udah siap nih mau komen. Masa Ustaz matanya jelalatan? Masa Ustaz ngeliat ke depan terus? Ustaz Soman gak tahu ya kalau kamera nyala. Dilihat kamera saja begitu takutnya. apalagi yang melihat kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Lapangan parkir ini diawasi kamera CCTV. Alhamdulillah Ustaz, sejak kami buat pengumuman, pencurian sepeda motor berkurang dan aman. Malingnya bodoh semua. Dia enggak tahu CCTV itu semua cuman plastik. Enggak ada kabelnya di belakang. Cuman nakut-nakutin aja. Begitulah manusia merasa takut, diawasi, dilihat, dikontrol. Anda diawasi CCTV. Padahal CCTV bisa mati, padahal kabelnya bisa putus, pemadaman bergilir, korslet. Tapi kalau diawasi oleh Allah, itulah yang membuat kita tidak buat dosa, kita api sampai hari kiamat. Kenapa? Ihsan. Kita sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya kalau dia merasa diawasi Allah, dia tidak sombong, karena kekayaannya datang dari kok tuyul. Orang miskin kalau dia sampai ke makam ihsan, dia tidak putus asa, karena dia tahu bahwa kesusahannya itu akan ada solusinya. Dia akan sampai pada titik Allah ingin sujudku lebih lama, Allah ingin supaya doaku lebih khusyuk. Dulu sebelum ada ujiannya, doanya nyantai aja. Doa kadang tangan di atas paha, nyantai aja. Tapi begitu diuji hidupnya langsung naik ke atas. Coba kalau enggak ada ujian, terserahlah Allah mau ngasih-ngasih, enggak apa-apa. Tapi begitu diuji Allah SWT, kadang orang kalau belum diuji Allah, ini keningnya enggak pernah nempel ke lantai. Tapi begitu diuji Allah SWT, lama. Begitu selesai sujud, air mata basah semuanya. Kenapa? Karena begitu banyak tagihan-tagihan yang tak terkendali. Allah tidak sulit untuk mengangkat derajat kita. Allah tidak susah untuk membuat kita mulia. Allah juga tidak sulit untuk menjatuhkan kita. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Makanya selesai sholat itu kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Kenapa selesai sholat itu kita katakan lahul mulku wa lahul hamdu? Kamu yang gila jabatan, lahul mulku, dia yang punya jabatan. Kamu yang gila pujian, wa lahul hamdu, dia yang punya pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ditanamkan di dalam hati kita, diucapkan di mulut, dipikirkan di otak akal, ditanamkan dalam jantung pikiran. 5 poin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang orang baca itu dia pun enggak ingat tahap yang dia baca. Qadir. Qadir. Setan kau ngerti enggak yang kau bilang? Aku takut kalau engkau mengamalkan itu dalam hati dan pikiranmu sehingga jantungmu berdegup berdetak, darahmu yang mengalir mengalirkan kalimat itu. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Kalau dalam aliran darahmu ada iman, ada Islam, ada ihsan, setan akan lari. Tapi kalau di dalamnya hanya darah kotor, hanya makan riba, hanya makan haram, hanya takut karena dilihat oleh petugas, karena takut dilihat oleh manusia, kita ini insya Allah mudah-mudahan doakan Ustaz Somad supaya sampai ke makam ihsan. Allah sebagai tujuan, pengikut Rasulullah SAW ihsan. Tapi orang api ini dia tidak egois. Yang akhir K, dia tidak mau masuk surga sendirian. Dia selalu mengedepankan K, kebersamaan. Sebagaimana kami bertujuh ini bersama sekarang, mudah-mudahan yang bertujuh ini juga nanti bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah. Padahal saya bilang yang masuk surga cuma 7, mereka semuanya setuju. Mestinya mereka kan komplain kan? Waktu saya bilang, sebagaimana kami bertujuh ini di depan, mudah-mudahan yang 7 ini juga masuk surga. Enggak, kami juga Ustaz, tapi enggak. mereka husnuzon, mereka katakan amin. Karena mereka tahu, kalau mereka katakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Walaka misluh, kabulkan juga doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Kebersamaan. Makanya datang orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kan Nabi kalau doa jangan dikapling. Doa itu untuk semua. Makanya kita selalu mengatakan Rabbana atina. Kenapa Rabbana? Padahal doanya sendiri. Rabbana atina. Kan sendiri. Kalau menurut tata bahasa Arab mestinya Rabbi atini. Enggak atini Pak Ustaz. Yang betul itu ngatini. Mohon maaf. Rabbana atina fid dunya. Kenapa atina? Karena kita tidak hanya berdoa untuk kita, tapi kita juga mendoakan orang lain. Semua bapak ibu yang ada di Yogyakarta, walaupun kita pertama kali ketemu, bapak ibu selalu mendoakan saya. Betul? Awas kalau enggak. Bukan di luar sholat, di dalam sholat bapak ibu, adik, kakak, abang mendoakan saya. Kapan kalian mendoakan aku, Ustadz Abdul Somad? Dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salim. Begitu juga ketika dia mengucapkan salam, dia mengatakan assalamualaikum. Satu orang. Tetap satu orang. Assalamualaikum Ustaz. Kamu ramai. Padahal kalau satu orang, assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa dia tidak katakan assalamualaikum, tapi dia katakan assalamualaikum? Karena dia mengedepankan kebersamaan. Dia tidak ingin masuk surga sendirian. Andai mereka ini masuk surga sendirian, dia akan bertanya, jamaah kami kemana? Pengurus masjid kemana? Ketuanya mana? Anggotanya mana? Pengurus mana? Kawan-kawan kami mana? Sahabat kami mana? Mereka bertanya kepada malaikat, malaikat, sahabat kami di mana? Mereka kemari, nanti nyusul, sekarang lagi transit. Di mana? Neraka jahanam. Makanya kita minta 7 kali sebelum matahari terbit, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Allah sebagai tujuan, pengikut Rasulullah SAW sampai kepada maqam ihsan, merasa diperhatikan Allah. Tapi jangan egois, ada kebersamaan. Nabi tidak egois di gua Hira aja bertahannus, tidak turun ke bawah. Nabi turun ke bawah, berkenalan dengan Abu Talib, bersahabat dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, bertemu dengan Abu Sufyan, bertemu dengan banyak orang. Jadi kalau ada orang sudah hijrah di rumah aja, pas ditanya, kamu enggak sholat berjamaah? Aku sudah meninggalkan jahiliyah menuju surga Allah. Tapi pas lapar, pergi ke rumah makan. Hijrah apa ini namanya? Hijrah itu bukan tobat sendirian. Dia tidak ingin baik sendirian, dia ingin bersama semuanya. Ustaz Soman itu menerjemahkan api dengan huruf-huruf itu dapatnya dari mana? Ustaz Salim bisa, emang saya enggak bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah baik, maka setan kecewa. Lalu apa kerja setan? Apakah setan lalu kemudian mengatakan, "Aku lelah." Yang lelah itu kamu. Setan tidak pernah berkata lelah. Ketika kita mau bertobat, kata setan, "Jangan tobat, jangan tobat. Nanti dulu, tunggu jantung diabetes meletus. Tunggu jantung koroner, tunggu sakit, tunggu covid," kata setan. Setelah kita tobat, hijrah menjadi baik, lalu setan terus bekerja. Apa dia? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan di antara kita. Sesungguhnya panitia memajang 7 ustaz ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan ustaz ini. Semua mereka ini baik-baik, semua mereka ini soleh-soleh. insyaallah. Lalu kenapa Ustaz Somad yang berdiri yang lama? Karena ini yang paling tua. Saya terus terang kalau didatang ke Jogja ini ada perasaan bergabung bercampur antara senang dan susah. Senangnya karena semangat dengan anak muda. Susahnya ketahuan udah tua. Beda kalau tempat lain. Kalau di tempat lain saya yang paling muda. Tapi kalau ke Jogja ini, memang Jogja ini tempatnya anak-anak muda, masya Allah, tabarakallah. Maka sebelum kemari saya sebulan sebelumnya persiapan minum sebulan jus bengkoang biar lebih putih. Kalau tidak lampunya diterangkan. Nah, jadi nanti pas di TV kelihatan, Ustaz enggak terlalu tua juga ya. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya stylenya anak muda. Biasanya kalau dari hotel ke masjid dibawa pakai mobil, kalau di Jogja pakai motor. Gaya direkam, dinginnya minta ampun. Pakai sarung lagi, apa enggak masuk angin? Ustaz Somad pakai jaket, masya Allah. Ini bukan cuma anti peluru, anti maksiat. Enggak mungkin kan pakai ini ke tempat prostitusi? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kan enggak mungkin udah pakai jaket orang hijrah bawa cewek, kan enggak mungkin. Terus ditanya sama orang, "Kamu kan udah hijrah, kok pakai jaket BMC? Kok masih pakai jaket itu?" Ini pacaran syariah. Manggilnya aja ya akhi ya ukhti. Itu bulan pertama tuh. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya almarhum wa almarhumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Air tak bisa dicampur dengan minyak. Dia akan terpisah. Kita bisa bersama karena satu server, karena satu signal, satu kebaikan, sama-sama api menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut api menurut orang, semua orang di dunia ini mengatakan kita jahat, sair, tukang sihir. Apalagi dia bilang mas'ur, kena santet. Apalagi dia katakan asatirul awalin, dongeng, mitos. Tapi kalau Allah mengatakan kita benar, sekali benar sampai hari kiamat tetap benar. Pegang kebenaran itu. Ini sekarang orang mengikuti benar karena dibenarkan oleh penguasa, benar karena dibenarkan oleh orang kaya, benar karena benar kata orang banyak. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Api, ora api itu bukan kata manusia, tapi kata Allah. Karena kalau kita ikut ucapan manusia ini, 100 orang yang bilang kita gini, lalu kita yakin bagus. Tiba-tiba besok semuanya ngasih kode begini. Pujian tidak membuat melambung, hinaan tidak membuat murung, karena kita tidak bersandar pada manusia. Kita hanya berharap kepada Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, postingan saya udah 3 jam, enggak ada gini, enggak ada gini. Kenapa? Paketnya belum terisi. Jangan bersandar kepada manusia. Memintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita benar, tidak ada orang yang bisa menyesatkan kita. Ustaz Somad sampai di Kulon Progo naik taksi. Misal, kalau saya kemari saya dijemput. Misal saya naik taksi. Tapi saya tahu jalan. Supir taksi mau bawa saya mutar, saya akan ngomong, "Mas, mas, ini mau kemana ini? Kita masih di jalan ihdinas siratal mustaqim kan?" Tapi kalau saya enggak tahu jalan, dibawa mutar ke sana kemari cuman diam karena enggak tahu jalan. Itulah perlunya kita belajar, kita ngaji. Tabligh akbar penting, tapi ngaji bersama Habib Ja'far, ngaji dengan Ustaz Salim, ngaji dengan Ustaz Haniboni, ngaji dengan Ustaz Faizar. Saya udah ngaji Pak Ustaz, tapi hati saya masih berat untuk sholat Pak Ustaz. Minta ruqyah dibacakan. Sudah diruqyah enggak ada respon, berarti setannya enggak salah, kamu yang kesetanan. Ini semua adalah tujuan-tujuan hidup. Karena sekarang banyak orang hanya sekedar hidup. Hidup, merangkak, berlari, berjalan, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya mobil, liburan, jalan-jalan, pensiun, sakit, mati. Bagus kau jadi kucing anggora. Enggak ada misi hidupnya. Hidupnya tidak berpikir bagaimana membuat pesantren, bagaimana buat sekolah, bagaimana buat sekolah gratis, bagaimana supaya anak-anak yang tidak mendapat dakwah bisa mendapatkan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat ke sana? Abdul Somad ke Yogyakarta ini hanya persinggahan sementara. Tujuan datang kemari sebenarnya adalah menuju pesantren Merapi Merbabu, Masjid Siti Maryam. Maryam, penggalangan dana malam tadi, Masya Allah Tabarakallah, jam 700 juta. Oh, andai saya yang punya, mungkin jalannya sudah begini. Diikhlaskan untuk diwakafkan, Masya Allah Tabarakallah. Saya enggak bisa bangun pesantren ke Merapi Merbabu, Pak Ustaz. Saya enggak punya uang, Pak Ustaz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut perang, tapi dia ikut pahala jihad perang Badar. Istrinya sakit, dia di rumah jaga, tapi dia tercatat sebagai mujahid. Kenapa? Dia berkirim untuk membeli kuda, membeli baju besi, membeli tameng. Yang duduk di Jakarta, yang jaga ruko, yang jaga toko, yang bisnis, tidak perlu ikut ke Merapi Merbabu. Jangan ikut ke Merapi Merbabu, berat, biar aku aja. Tapi pahalanya insya Allah mengalir. Transferkan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir, sumur bor, kelas. Saya ingin setelah kajian-kajian ini ada orang-orang yang menelpon. Assalamualaikum, pesantren Merapi Merbabu. Betul. Berapa kelas yang perlu? Berapa lagi asrama? Berapa toilet? Berapa sumur bor? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Berapa kelas lagi? Berapa batu lagi? Mau apa? Mau proyek. Kita ini akan mati menghadap Allah. Semuanya akan terputus. Rumahmu yang megah, yang mewah tinggal. Mobilmu yang mahal akan diambil dealer. Kayaknya baru bayar DP. Yang kekal abadi hanyalah masjid. Subuh ini kita duduk di sini, mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan tanah, yang membangun kubah, yang mewakafkan tiang, kosen, pintu, AC, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya ucapkan mohon maaf. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Saya kembalikan ke host moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakarrahman. Tadi kita sudah sama-sama menyimak kajian akbar pada kesempatan kali ini. Terakhir sebagai penutup akan ada doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Somad. Kepada Ustaz Abdul Somad kami persilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Tutupilah segala aib cacat kekurangan kami di hadapanmu nanti ketika menghadap engkau di padang mahsyar ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang lajang, yang gadis, belum ketemu dengan jodoh, pertemukan dengan orang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih terlilit utang riba, bukakan pintu rezeki, bukakan pintu barokah, bukakan pintu kebaikan, bukakan pintu usaha, sehingga terbuka pintu rezeki, bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tidak ada kemudahan kecuali engkau menjadikannya mudah. Kalau engkau berkehendak, maka segala yang sulit menjadi mudah. Maka mudahkanlah urusan kami ya Allah. Umurad dunya wal akhirah. Urusan dunia dan urusan akhirat. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu subuh ini ya Allah. Waliman ghaba anna, saudara kami yang tidak dapat datang karena uzur syar'i, berikanlah ampunan, keselamatan, ridha, taufik, hidayah dan inayah-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami anak-anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, segala perbuatan keji dan mungkar dari negara kesatuan Republik Indonesia dan dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.